tentang iman dan amal soleh. Secara singkat saja, iman itu ya keyakinan, ya apa yang kita ilmui, kita yakini, kemudian kita ucapkan kalau terkait dengan syahadat, ya kita ikrarkan syahadat itu, kemudian kita amalkan, itu namanya iman. Jadi iman itu terdiri dari keyakinan dalam kalbu kita, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, itu iman. Kalau amal soleh itu amalan yang sesuai tuntunan Nabi dan ikhlas. Dua syarat. Sesuai tuntunan Nabi, sholat, zakat, puasa, haji, dan semua amalan sesuai tuntunan Nabi dan ikhlas. Ini baru namanya amal soleh. Kalau sudah sesuai tuntunan enggak ikhlas, ya bukan amal soleh. Ikhlas tapi enggak sesuai tuntunan juga bukan amal soleh.